Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Wa minha idza qala in kallamtuki فأنت طالق ثم أعاده طلقت أي طلقت وكذا لو قال عيري في ذلك طلقت لأنها كلمها لأنه كلمها ولو قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق أو بالسلام فأنت طالق فبدأت فبدأته لم تطلق وتنحل اليمين. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sampai masih bahas tentang ta'arik talak, salah satu contoh yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni. Ini contoh baru. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, wa minha dan diantara kalimat ta'arik talaknya, idha qala, kalau seorang suami mengatakan in kadlamti, in kadlamtuki fa'anti taliq. In kallamtuki, kalau kamu kallamtuki, in kallamtuki, kalau saya ngobrol sama kamu gitu, kalau gua ajak ngobrol, fa anti taliqun, maka kamu cerai begitu. Fa anti ta in kallamtuki, ini udah ngomong nih, kalau ini mulai ta'liqnya, kalau saya ngobrol sama kamu, kamu cerai. Gitu. Summa a'adahu. Kemudian diulang itu. Ya. Pokoknya kalau saya, kan udah ngomong tadi, kalau saya ngobrol sama kamu, kamu cerai. Terus diulang lagi ya. Pokoknya pasti ya. Dengerin ya. Kalau saya ngobrol sama kamu, kamu cerai. Tolukot. Maka, ketika ucapan kedua kalinya, talaqat, cerai itu istrinya. Kenapa? Ya karena itu ngomong. Awalnya udah ada ta'liq. Kalau saya ngobrol sama kamu, kamu cerai. Itu dia ngobrol. Itu ngobrol. Wa kadza law qala i'rifi. Begitu juga kalau dia bilang, i'rifi. Pahamin nih gitu. Kudu tahu nih. Pokoknya kalau gua ngobrol sama lu, lu cerai. I'rifi. I'rifi dhalika. Pahamin ini, ketahuin ini. Gitu. Talukat, terjadi cerai. Kenapa? Li'annahu kallamaha. Karena si suaminya kallamaha, sudah berbicara dengan si istri. Walau qala, tapi kalau seandainya si suami mengatakan in bada tuki bil kalam. Kalau saya mula-mulain ngobrol sama kamu, saya yang mulain begitu. Fa anti taliq. Kamu cerai. Kalau saya yang mulain, berarti kalau istri yang mulain enggak jadi cerai. Kalau saya yang mulain cerai, kalau saya yang mulain ngobrol, kamu cerai. Begitu. Au bisalami, atau memulai dengan salam. Kalau saya yang ngasih salam duluan, kamu cerai. Fa anti talik. Fa bada'athu, maka tapi kemudian fa bada'athu, yang mulai duluan si istrinya. Fa bada'athu. Kemudian dimulai oleh istrinya. Istrinya yang mulai ngomong duluan. Atau istri yang mulai salam duluan. Lam tatluk. maka tidak terjadi perceraian. Karena yang jadi taklik itu kalau saya ngomong duluan, kalau saya ngasih salam duluan, tapi yang duluan ngomong istrinya, yang duluan salam istrinya, lam tatluk, maka tidak terjadi perceraian. Wa tanhallul yamin, maka sumpahnya itu jadi habis. Tanhallul yamin itu maksud sumpahnya selesai. Artinya di kemudian hari ngobrol enggak jadi masalah. Karena sumpahnya sudah selesai, batal dengan dimulai ngomongnya oleh si istri tadi. Wallahu ta'ala alam. Wa minha, dan diantaranya juga ta'liqu talak su'ilal qadi Husain, dikatakan, ditanya, pernah ditanya siapa itu al-qadi Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amr Abdullah. An imra'atin su'ilal qadi Husain an imra'atin sa'idati satha bil miftah. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, Al-Qadhi Husain pernah ditanya, an imra'atin, tentang perempuan, sa'idati satha, yang dia naik, satha itu mungkin kayak balkon. Jadi satha itu kayak dak begitu. Jadi satha itu kan aula luas. Bil miftah, dia naik ke atas satha itu dengan miftah, dengan kunci. Faqala, kemudian dia katakan, suaminya ngomong sama istri, in lam talqal miftah, kalau kamu tidak menemukan kuncinya, fa anti talik. Kalau kamu tidak menemukan kunci, fa anti talik, kamu cerai. Fa lam talqah, dia udah di atas nih, udah naik di atas balkon itu, udah naik di atas apa namanya dak itu. Kemudian kata suaminya, in lam talqal, tadi kan kamu naik pakai kunci. Pokoknya kalau kamu nggak ketemu kuncinya, kamu cerai. Gitu. Ini macam-macam nih orang Arab, kalimat cerai. Mesti tibang kagak ketemu kunci, cerai kan. Falam talqahu, tapi kemudian istrinya nggak nemu itu kuncinya. Wa nazalat bihi, tapi kemudian turun pakai kunci. Faqala, kemudian dia mengatakan, faqala, kemudian menjawab itu Al-Qadhi Husain, la yaqa'u talaq. Al-Qadhi Husain mengatakan bahwa tidak terjadi talak. Wa yuhmal qawluhu in lam talqahu. Wa yuhmal qawluhu, dipahami perkataannya si suami in lam talqahu, ta'liknya suami in lam talqahu, kalau kamu enggak nemuin kunci, ala at-ta'bidi. Ala ta'bid, dipahami secara at-ta'bid, selama-lamanya. Kalau kamu enggak nemu kunci, selama-lamanya gitu. Jadi kan kata si istri udah di atas nih. Naiknya pakai kunci. Cari kuncinya. Itu maksudnya suruh turun-turun. Kalau enggak ketemu kunci, cerai gitu. Akhirnya dia turun. Dia sih enggak nemu. Tapi kemudian dia turun pakai kunci tersebut. Akhirnya dia turun dari dak tersebut, kemudian dikata Imam Al-Qadhi Husain enggak terjadi cerai. Kenapa enggak terjadi cerai? Fa in lam talqahu, kalau tidak menemukan kalimatnya si suami, kalau kamu tidak menemukan kunci, itu yuhmal ala ta'bid, dipahami kalau kamu tidak menemukan selama-lamanya gitu. Kama qala ashabuna fi man dakhala alaihi sadiquh, sebagaimana perkataan para ashabu Syafi'iyah, fi man dakhala alaihi sadiquhu, bagi orang yang didatangi oleh temannya, faqala, temannya datang kepada dia, kemudian dia mengatakan taqaddama'i, yuk makan siang, yuk aneh begitu, taqaddama'i famtana, kemudian dia nolak, enggak lah, aneh kagak lapar, ini enggak mau, enggak punya duit, lagi puasa. Faqala, kemudian si temannya ini mengatakan, in lam tataqaddama'i famru'ati talik, lu kalau enggak mau makan siang sama gua, istri gua cerai gitu. Istri gue cerai. Falam yaf'al, kemudian si temannya kagak makan bareng sama si perlaki-laki tersebut. La yaqa' talak, maka tidak terjadi talak. Falau taqadda ba'da dhalika ma'ah, kalau kemudian dia makan siang bareng di kemudian waktu, wa in tala zaman, walaupun waktunya panjang, jarak antara dia ngajakin sampai kemudian dia makan begitu, itu apa namanya, waktunya panjang, mungkin dia ngajakinya kemarin baru diiyain dua hari kemudian begitu, in halatil yamin, maka sumpahnya selesai, berakhir begitu. Falau, tapi kenapa enggak terjadi talak? in lam tatagadda. Ya, kan kalimatnya in lam tatagadda. Lu kalau enggak makan siang bareng gua, cerai istri gua. Ini enggak ngerjain. Tapi talaknya tidak terjadi. Karena yang maksud yang dimaksud tidak makan bareng itu selama-lamanya. Itu. Sedangkan dia makan bareng ini. Berarti ada perbedaan dengan apa yang kalimat-kalimat talik sebelumnya. In halatil yamin. Fa inna wa ayyataghadda ma'ahu fil hal famtana'a. Fa inna wa, tapi kalau dia niat an yataghadda untuk makan bareng orang laki tersebut fil hali seketika itu. Niatnya pengen famtana', tapi dia enggak ngelakuin, waqa'at talaq, maka terjadi talak. Ura al-Baghawi, Imam al-Baghawi melihat hamlal mutlaq 'alal hali li ajli al-'adah. Oleh Imam Al-Baghawi benar. Maksudnya Imam Al-Baghawi enggak bingung, maksudnya bukan enggak bingung, kita enggak bingung memahami perkataan Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi hamlul mutlak. Karena kan ajakannya mutlak tuh, enggak pakai waktu. Maka kalau hamlul mutlaki 'alal hal. Ucapan yang dimutlakkan tidak disebutkan waktunya, itu dipahami 'alal hal seketika itu. Lu kalau enggak makan bareng, enggak berarti enggak makan bareng dua. Pokoknya enggak makan bareng aja. Nanti kalau makan bareng. Ini kalau enggak makan bareng, sekarang orang diajakin sekarang. Alal hali li ajlil ada. Karena itu kebiasaan. Orang kebiasaan kan ngajak emang enggak pakai waktu. Lu makan bareng ya? Gitu. Ya udah fil hal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir sehat walafiat. Wara al-Baghawi, Imam al-Baghawi mengatakan hamlul mutlak, ucapan mutlak yang tanpa disertai waktu, alal hali dipahami untuk waktu ketika dia ucapkan. Li ajlil ada, karena memang begitu kebiasaannya. Begitu. Kalau di footnote-nya, kala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam itu Imam Syafi'i, namanya Abu Zakaria al-Ansari. Syekhul Islam. Bukan Ibnu Taimiyah, bukan. Ibnu Taimiyah ya Syekhul Islam, tapi dalam tabaqat yang berbeda. Tapi kalau dalam tabaqat Asy-Syafi'iyah, Syekhul Islam itu namanya Abu Zakaria Al-Ansari yang punya kitab Asna Al-Matalib. Qala Al-Azra'i, kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari, qala Al-Azra'i kata Imam Al-Azra'i, wa huwa al-mukhtar. Dan inilah pendapat yang mukhtar. Pendapat yang terpilih. Dalam arti bahwa ucapan mutlak tanpa disertai waktu dipahami fil hali untuk waktu itu. Untuk waktu kalimat itu diucapkan. Wasu'ilal qadhi aidan. Kemudian juga ditanya il qadhi Husain. An rajulin qala limra'atihi, tentang laki-laki yang bertanya, yang mengatakan kepada istrinya. In lam tabi'i hadhihi dajajat fa anti talik. Kalau kamu enggak jual ini ayam. Dajajah itu ayamnya banyak. Karena dajajah mufrad. Kalau dajajah berarti jama'. Fa'anti talik, lu cerai. Fa'qatalat wahidatan minhunna. Kemudian satu ayam dipotong sama si istrinya. Talukat, maka jadi itu istrinya cerai. Lita'adzuri bay'il jami', karena dia tidak bisa menjual seluruhnya. Karena kan takliknya, kalau kamu enggak jual ini ayam, gitu, lu cerai. Dan dia enggak bisa jual semuanya. Dia cuma jual beberapa, akhirnya satu dipotong sama dia. Lita'adzuri bai'il jami', karena dia tidak bisa menjual semuanya, maka jadi cerai. Wa in dhabahat wahidatan, kalau dia sembelih satu, wa ba'at sunna ma'al madzbuha, kemudian dia jual itu ayam yang hidup beserta yang sudah disembelih, lam tatluk. Karena yang disembelih itu juga dijual. Karena kan intinya jual, baik jual itu hidup atau mati, pokoknya dijual kan begitu. Lam tatluk, maka tidak terjadi itu perceraian. Wasu'ila, kemudian juga ditanya Al-Qadhi Husain amman qala, tentang orang laki yang mengatakan in qara'tu surat al-baqarati fi surati subhi. Laki-laki ngomong sama istrinya, Kalau gua baca surat Al-Baqarah nanti pas salat subuh, fa anti talik, lu cerai gitu. Fa qara'aha, baca itu dia benar surat Al-Baqarah di salat subuh, summa fasadat salatuhu fi raka'ati tsaniyah, tapi kemudian salatnya batal di rakaat kedua. Ya macam-macam, batal kebuka auratnya, dia kentut, macam-macam. Pokoknya batal itu salatnya di rakaat kedua, lam tatluq 'ala sahih. Maka si istri tidak ditalak menurut pandangan yang sahih. Lianna salah ibadatun wahidatun yafsudu awaluha bifasadi akhiriha. Karena yang namanya salat adalah ibadah yang satu. Ibadah wahidah, ibadah satu kesatuan. Yafsudu awaluhu bifasadi akhiruha. Awalnya rusak dengan rusak akhirnya. Jadi salat satu dua rakaat. Dua rokaatnya batal, berarti yang satu juga batal. Gitu. Satu batal, rokaat satu batal, dua otomatis nggak bisa dikerjain. Rokaat kedua batal, rokaat satu otomatis juga tidak jadi sah sholatnya. Begitu. Wa minha, dan juga di antara ucapan-ucapan ta'alik talak, law qala li zaujatihi, kalau seandainya si suami bilang kepada istrinya, in ghasalti thawbi fa anti talik, lu kalau cuci baju gua cerai. Fa ghasalathu ajnabiyah, kemudian dicuci oleh orang asing, orang lain, laundry misalnya. Summa ghamasathu zaujatuh, kemudian direndam sama, udah dicuci nih sama si orang asing, kemudian sama si istrinya, ghamasathu, dia rendam itu. Dia maksudnya direndam tuh dibilas, dicucinya sama orang lain, istrinya cuman bagian ngebilas. Ghamasathu zaujatuhu, direndam sama istrinya, filma'i, di dalam tanzifan, untuk ngebersihin, ngebilas. Fa fi fatawil qadi al-Husain, dalam fatwa Imam Al-Qadhi Husain, annaha la tatluq, istri yang tadi sudah diucapkan itu talik, itu tidak cerai gitu. Karena li'annal 'urfa fi mithli hadza yughallab, karena kebiasaan, hukum kebiasaan, hukum 'urf itu yang dimenangkan. Artinya tagmis, ngebilas itu bukan bagian daripada nyuci, itu maknanya berbeda. Wal muradu fil 'urfi, yang dimaksud dengan kebiasaan, al-ghuslu bis-sabun wal-usnan, yang namanya nyuci itu pakai sabun, pakai deterjen, wal-usnan, usnan itu maksudnya pakai gosok, pakai si wal-usnan itu pakai sikat, wa nahwihima wa izaratul wasakh, dan juga yang namanya nyuci itu maksudnya membersihkan kotoran. Wah, artinya kalau tagmis itu bukan bagian dari ghusl. Jadi makna ghuslnya dipahami secara makna kebiasaan begitu. Ntar dulu nih, kita lagi ngurusin ini. Jadi makna apa namanya, makna ghasalnya dipahami secara urf. Urfnya itu yang namanya ghasal itu pakai sabun, pakai asnan, bersihin kotoran, kan begitu. Kalau apa namanya, kalau tibang rendam begitu. Mana sih? Yes, aneh masih ngaji kifayatul akhir dulu ya. Tahan dulu. Oke, tes. mana tadi itu? Waqala ghairul qadi, al-qadi Husain ngomongnya kan enggak ditalak tuh. Karena urfnya yang namanya mencuci itu harus ngilangin kotoran, pakai sabun, pakai sikat. Kalau tiba ngerendam doang, bilas itu bukan nyuci. Gitu. Muqala ghairul qadi. Tapi selain al-qadi, Husain mengatakan, in aradal ghusla minal waskhi, lam tatlu. Kalau emang yang dimaksud nyuci adalah nyuci dari kotoran, ya maka enggak jadi cerai. Karena dia cuma ngerendam, enggak bersihin kotoran. Wa in aradat tanzif. Tapi kalau yang dimaksud ghusl juga adalah tanzib. Tanzib itu apa namanya tanzib. Tanzib itu yang ngebersihin. Begitu. Maksudnya ngebilas juga. Fala hanas. Maka tidak ada pembatalan sumpahnya. Sumpahnya terjadi. Talak jadi terjadi. Wa in atlaq. Tapi kalaupun dimutlakan fala hanas. Maka tidak ada pembatalan. Artinya talaknya terjadi. Hadza kalamur raudhah. Ini perkataannya raudhah. Raudhatu talibin Imam Nawawi. Wa qawluhu fala hanas. Dan perkataan ini kata Imam Taqiyuddin Alaihi ini ngomentari ini. Wa qawluhu perkataan kitab raudhah tentang fala hanas sahwun itu kayaknya salah tuh begitu. Sahwun tuh kayaknya salah. Kayaknya lupa tuh begitu. Limuwafaqatihi lima qablah. Limuwafaqatihi karena apa namanya limuwafaqatihi karena kecocokan dengan apa yang disebutkan sebelumnya wasawabuhu dan yang benar itu hanas maka sumpahnya terbatalkan itu ya berarti tidak terjadi talaknya. Terbatalkan dengan bahwa si istri melakukan hal yang berbeda daripada taliknya. Karena terbatalkan ya berarti enggak terjadi talik. Tapi kalau falahanas tidak ada pembatalan begitu. Kalau tidak ada pembatalan ya berarti cocok itu. Sumpahnya menjadi cocok ya jadi talik. Ini kata Imam Taqiyuddin Al-Husni. Ini ucapan falahanas ini sahwun kayaknya. Kelupaan nih bikin limuwafaqatihi lima qablah karena kecocokan dengan sebelumnya waswabuhu dan yang benar adalah hanas wakadha qala wakadha huwa firrafi dan itulah yang disebutkan dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i kitab Asyhadul Kabir itu cocok dengan Imam Al-Qadhi Husain wallahu alam wa minha dan diantaranya juga law halafa syakhsun annahu la yakhruju minal baladi hatta yaqdi dayna fulanin bil amal kalau seandainya seorang laki-laki sumpah sumpah itu dalam arti ya sumpah melakukan sumpah annahu la yakhruj bahwasanya dia tidak akan keluar minal baladi dari kota ini dari negeri ini hatta yaqdi dayna fulanin bil amal sampai dia balas, dia tunaikan, dia bayar hutangnya fulan bil amali dengan pekerjaan. Fa'amila lahu kemudian dia kerja untuk orang tersebut. Biba'di dainihi dengan sebahagian daripada hutangnya. Wa qadhal baki kemudian dia bayar, dia tunaikan sebahagiannya lagi. Min maudhi'in akhar daripada tempat lain. Thumma kharaj kemudian dia keluar dari kampung tersebut, dari kota tersebut. Taluqat. Maka istrinya cerai. Gitu. Dia bersumpah. Kalau gua gak bayar utang fulan maki kerjaan, istri gua talak. Gitu. Lalu dia kerja sama orang yang dia punya utang. Cuman gak sampai penuh utangnya terbayarkan. Jadi katakanlah utangnya 5 juta. Masa kerja untuk bisa lunas 5 juta itu 2 bulan. Karena 1 bulan 1.500.000. Tapi dia nggak kerja sampai 2 bulan. Dia kerja cuma sebulan doang. 2.500.000 lagi dia tunaikan dari uang yang berbeda. Atau kerja dari tempat yang berbeda. Begitu. Maka kan talik-taliknya terjadi. Talak begitu. Kalau saya tidak menunaikan. Saya tidak menunaikan. Tapi ternyata dia tidak benar. Dia emang nggak menunaikan. Dia cuma menunaikan setengah dengan pekerjaannya tersebut. Falau qala tapi kalau seandainya dia mengatakan aradtu anni alla akhruj hatta akhruja ilayhi min daynihi wa aqdi haqqahu Aradtu, saya sih maksudnya anni la akhruj, bahwa saya enggak bakal keluar kota ini, enggak bakal keluar kampung ini, hatta ukhrija ilaihi min daini, sampai aku keluarkan dari diriku kepada dirinya min daini, dari hutangnya, wa aqdi haqqo, kemudian saya tunaikan haknya. Masih enggak ada spesifikasi bahwa dia harus menunaikan make kerja gitu. Pokoknya saya enggak bakal keluar kecuali saya beresin utang saya gitu. Kalau di awal kan saya enggak bakal keluar kecuali saya beresin utang make kerja sama dia, kan begitu. Kalau ini enggak, pokoknya saya enggak bakal keluar kecuali saya beresin utang. Begitu. Qabila qawluhu, maka diterima itu perkataannya fil hukmi, dalam menghukumi bahwa istrinya tidak. Jadi maksudnya ketika dia bilang saya enggak bakal keluar dari kota ini kecuali saya tunaikan utang saya pakai kerja. Kalau enggak begitu istri saya cerai, gitu. Ternyata dia ngelunasin utangnya enggak begitu. Dia ngelunasin utangnya pakai kerja cuma setengah doang. Setengah lagi pakai duit yang lain, begitu. Maka kan enggak terjadi tuh apa yang di apa taliknya terjadi kan, artinya dia emang tidak menunaikan dengan amal semuanya, dengan kerja semuanya. Talaknya maka terjadi cerai. Kemudian ketika di perceraian di pengadilan ditanya, benar enggak ucapannya begitu? Kata dia, enggak, maksud saya tuh bukan dengan pekerjaan. Maksud saya tidak akan keluar sampai saya beresin utang saya, begitu. Jadi enggak ada maksud buat kerja sama dia, tapi pokoknya saya beresin utang. Maka kalau seperti itu, qabila qawluhu, diterima itu ucapannya, fil hukmi, dalam masalah hukum. Waqalahu al-Baghawi, artinya dihukum dan dihukumi bahwa istrinya tidak cerai juga. Qalahu al-Baghawi, itulah yang dikatakan oleh Imam al-Baghawi fi fatawih, dalam fatwanya. Wa minha wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita lanjut besok. Masih banyak kalimat ta'alik. Lau halafu syakhsun anna hadha alladhi akhadahu min fulanin wa syahida adlanin annahu laysa dhalik turiqan. InsyaAllah kita lanjut sampai besok ya. Jadi belakangan ini ada teman-teman yang bikin Zoom muzakarah faraid, kita faraid. Diskusi soal faraid waktunya ba'da subuh begini gitu. Jadi saya ikutan, saya diminta untuk ikut ya saya ikutan. Jadi kifayatul akhirnya dinaikin dikit. Waktunya mungkin dikurangin supaya saya bisa dapat muzakarah kita faraid gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para masyayikh, para tokoh, para kiai, para ajengan, termasuk teman-teman sarjana muslim. Jika menemukan ada kekeliruan dan juga dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon koreksi dari para asatid sekalian. Bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.